Tell me. Madi. Bad. Oh my gosh. Madongo kafinyanga finyanga. Yani kama mesuswa. Ayo. Mongo vo pindaga pindaga. Nikufana nisenda nani. Posh kuni mobeto. Wanizao la semba gani. Mosh tanga kiteto. Unavyo ngara mama kama rubi. Ukienda kama unaruti. Niweke mwenzako vie. Nadata na mwendo. Mwendo. Chotara manu katoudi. Uwenda unambaya sudi. Niweke mwenzako vie. Mpenda matendo. Natembea nione michetemo. Singida Dodoma. Nisimami ukucha michetemo. Nakoma kata. Shuka chimama kata. Nene shuka bina mkwe kata. Zumbuja funga kibabu. Nione unyenye. Unyenye. Unyenye. Unyenye. Unyevu unyevu. Unyenye. Masiki kutana utam utam. Kama unalelengeta shika chini gundama utam utam. Macho kama ya bandia. Minapenda ukini tazama. Fundi nati na kazia. Paka chini uvunguni nazama. Nanki kutomasa. Unalia kama kinani. Mapigo ya chakacha. Unadeka kama kichani. Shuka chini ma. Pandisha kidinda nkoi. Zungusha, funga kibwewe, nione unyenye, unyenye, unyenye, unyenye, unyevu, unyevu, unyenye, unyenye, unyenye, unyenye, unyevu, unyevu. Shuka chini ma, pandisha kibinda mkoi. Hasa zungusha, funga kibwewe. Shuka chimama, pende shuka binda mkoi. Zungusha, unyenye, unyevu, unyevu.